Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Lihat di matan. Wa'lam qala al-musannifu al-syeikh al-imam al-maqrizi al-syafi'i rahmatullah alaihi, wa'lam ketahuilah anna alladhi dhanna anna rabba la yasma'u lah, bahwa orang yang menyangka ya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mendengarnya, aula yastajibu lahu, atau tidak bisa mengabulkan permohonan doa dia, illa biwasitatin, melainkan dengan adanya perantara. Perantaranya misalkan Syekh Abdul Qadir Jilani, perantaranya Sunan-Sunan, perantaranya Habaib, perantaranya kuburan wali. Ya, dia menyangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa dia kecuali dengan perantara wali-wali tadi, perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, orang-orang soleh kuburan. Ya. Tutli'uhu 'ala dzalik. Yang perantara tersebut akan menyampaikan permintaan dia tadi kepada Allah, ya, yang dia sampaikan, autas'alu dzalika minhu. Atau yang dia minta. Tutli'uhu au tas'alu dzalika minhu, itu tas'alu, ya. Tas'alu. Tutli'uhu dzalika au tas'alu dzalika minhu. Ya. Jadi dia menyangka Allah tidak mengabulkan permintaan atau doanya kecuali melalui perantara yang menyampaikan permintaan itu kepada Allah, atau perantara itu memintakan untuknya. Berarti faqad dhanna billahi dhanna sau'i, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah dengan buruk sangka. Fa innahu wa in dhanna annahu la ya'lamu wa la yasma'u illa bi ilami ghairihi lahu wa isma'ihi dhalik. Fa hadha nafyun li ilmi Allahi wa sam'ihi wa kamali idrakihi wa kafa billahi wa kafa bidzalika dhanban. Halaman berikutnya tadi. Ya. Halaman berikutnya ini mesti dibacakan. Maka berikutnya kata Syekh, ya, fa innahu in dhanna annahu la ya'lamu wa la yasma'u, karena dia, sebab dia, kalau dia menyangka Allah tidak mengetahui, tidak mendengar, illa bi i'lami ghairi, kecuali dengan pemberitahuan dari orang lain, pemberitahuan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dari kuburan Habaib, ya, bila mengilahu ismaih dalik, ya, kecuali ada yang mengabarkan kepada Allah, ya. Nah, sebab kalau dia menyangka Allah tidak tahu dan tidak dapat mendengar kecuali melalui pemberitaan dari yang lain, maka dia telah menolak keberadaan ilmu Allah. Maka kata Syekh, fahadha nafyun, maka ini adalah bentuk penafian terhadap ilmu Allah, pendengaran Allah, wa kamali idrakih, dan kesempurnaan pengetahuan Allah, wa kafa bidzalika dzanban, dan cukuplah ini sebagai sebuah dosa besar. Bisa dipahami sini? Ya, kita baca syarahnya. Ya. Tafadhal. Rizki, tafadhal. Hadal kalamu wa mafa'adahu maktulun min kalami al-imam, min kalam imam ibn al-qayyimi fi fawa'ili uswatil ahsani min kitabi zadil ma'adi fi hadithal ibadi, wa huwa kalamun tawilun ikhtasarahul mu'allifu bi'khtisari jayyidin. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَهُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ illa biwasitati ma yubliguhu yuballiguhu yuballiguhu subhanahu aw anna Allah la yastajibu illa biwasitati ma yatawassatu 'inda Allah yu'atifu Allah 'ala 'abdihi yu'atifu Allah 'ala 'abdihi mithlu ma yuf'alu 'inda al-muluki fa qad dhanna billahi wa dhanna sawbi. Tapi perhatikan ini dulu. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya ini adalah kalam ya dan yang setelahnya ini di matan ini wa alam anna alladhi dhanna anna rabba la yasma'u la aw la yastajibu la illa biwasitatin tutli'uhu ala dhalik dan seterusnya. Ini adalah ucapan ya manqul yang dikutip dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fawaid ya afwan tentang faedah-faedah peperangan Ahzab dari kitab beliau Zadul Ma'ad fi hadhi khairul ibad dan itu adalah pembahasan yang panjang yang diringkas di sini oleh muallif dengan ringkasan yang baik dengan ringkasan yang bagus faman zama maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa dia kecuali melalui perantara orang yang perantara yang menyampaikannya. Jadi dia melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jalani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, ya bantulah saya, tolong sampaikan kepada Allah hajat saya. Dia enggak langsung doa ke Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, kalau minta langsung ke Syekh Abdul Qadir Jalani murtad langsung ya. Kufur. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, ya ampunilah saya, berilah rezeki pada saya. Kelas. Kecuali dia tinggal di ya, Norwegia, di Kutub Utara. Sana. Gak ada yang menyampaikan kepada dia Islam, gak ada akses Islam. Kelas. Tapi, berikutnya. Kecuali, ya, paman zaman Allah yasmau doa. Nah, siapa yang menyangka Allah tidak mendengar doa dia, melainkan dengan perantara pihak lain yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Atau dia menyangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa dia melainkan melalui perantara pihak ketiga yang akan memperantarai dia, memfasilitasi dia ya, antara dia dengan Allah ya. Kemudian wa yu'atifullahu ala 'abdihi. Oh, wa yu'atifullahu ala 'abdihi. Ya, kemudian Allah akan memberikan kelembutan kepada para hambanya dengan sebab ya, pihak ketiga tadi ya. Mislu ma yuf'alu 'indal muluk seperti yang dilakukan ketika di hadapan para raja gitu kan. Jadi ada perantaranya, para wuzara, para menteri. Ya, faqad dhanna billahi dhanna sawu. Berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah dengan buruk sangka yang jelek. Terus lanjut. Rizki. Qala ta'ala wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu. Fal munafiquna dhannu billahi dhanna sawu. Haitsu innahu dhannu annahu la yansuru rasulah wa annahu lan yarji'a wa ashabuhu minal ghazwi. Balu donantum allai yang qaliba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa dhalika fi ghuzwati tabuka wa ghairiha yadunnuna anna rasula sayuqtalu wa anna sahabata sayuhzamuna dikalahkan fahada dhannun billahi dhanna sawi dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa la yansuru ibadahu al-mu'minina wa yadhharu alaihim al-kuffar wal musyrikina idhharan mustamirran yudhiru alaihim al-kuffar wal musyrikin وَيُدْهِرُ عَلَيْهِمْ الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ. Udah tadi udah dibaca itu ya, cukup dulu. Baik, sampai mana tadi Abdul? قَالَ تَعَالَى وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Allah Ta'ala berfirman وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah mengadab kaum munafik yang wanita, yang laki-laki, musyrikin dan musyrikat. Para kaum musyrikin dan musyrikat, wanita yang syirik, ya, Allah adab mereka yang mereka dhanina, adh-dhanina billahi dhanna sawu. Ya, yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Kemudian kaum munafikun, mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan buruk sangka di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya dan bahwasanya rasul mereka tidak akan kembali bersama para sahabatnya dari peperangan. Maka Allah berfirman, "Balzanantum alla yanqalibar rasul ar-rasulu wal mu'minun ila ahlihim abada." Tapi kalian menyangka bahwa kalian munafikun, kalian menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin tidak akan sekali-kali kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Maknanya apa yang demikian itu di peperangan Tabuk dan selainnya, mereka menyangka bahwasanya rasul akan dibunuh, bahwasanya para sahabat akan dikalahkan, maka ini adalah buruk sangka kepada Allah dengan buruk sangka yang jelek. Bahwa mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya dan tidak akan menolong hamba-hambanya yang mukminun, yaitu para sahabat. Ya, yudhiru alaihim al-kuffar wal musyrikin idharan mustamarran, mustamirran. Maka Allah menampakkan kepada kaum kufar, Allah menampakkan kaum kufar dan musyrikin kepada mereka dengan penampakannya terus menerus. Amma annahum, lanjut berikutnya. Iqbal dibaca. Lisababin min kibali, jangan min qabli. Nah, kalau min qabli musyrikin, Pak, enggak nyambung artinya. Terus. Anak enggak kedengeran suara antum, Iqbal. Kencengin sedikit. Irfa sauta. Sini. Ya udah kencengin. وَيُعَذِّبُهُمُ فَهَذَا وَاقِعٌ وَلَكِنْ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْتُمُ رَسُولَهُ وَلَا أَوْلِيَاءَهُ وَأَنَّهُ يُدِينُ الْبَاطِلَ تِجَارَةً مُسْتَمِرَّةً فَهَذَا قَدْ ظَنَّ بِاللَّهِ ظَنَّ سَوْءٍ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ عِبَادَهُ وَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ فَقَدْ ظَنَّ بِاللَّهِ ظَنَّ سَوْءٍ وظن به عدم العدل بين عباده وظن به العبث إلى غير ذلك ومن ظن أن الله لا يبعث رسولا ولا ينزل كتابا ويترك الناس على عقولهم فهذا ظن بالله ظن سوءي كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يخاطب اليهود الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يريدون أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله فهم لا يستطيعون أن يقولوا لا أبدا. نعم. Dimana Iqbal bacanya Iqbal? Ya. Nah. Mana tadi? Mana? Amma annahu yudhiru alaih. Adapun Allah menampakkan para sahabat Nabi kepada kufar musyrikin, memenangkan ya, bukan menampakkan tadi, memenangkan. Jadi sini yudhiru alaih kufar musyrikin idharan mustamirun. Allah memenangkan kufar musyrikin kepada mereka kaum muslimin dengan kemenangan yang terus menerus. Amma annahu yudhiru alaihimal kufar musyrikin fi ba'dil ahyan disababi kibalil mu'minin. Adapun Allah memenangkan kaum mukminin dan musyrik atas kaum memenangkan kaum muslimin untuk kaum mukminin untuk mereka terhadap kaum kafir dan musyrikin pada beberapa keadaan itu disebabkan dari sisi kaum mukminin. Itu kaum mukminin yang bertakwa, misal di perang Badar, ya mereka semua tulus, ikhlas, semuanya menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Wa yu'aqibullahu fa hada waqi'. Lakin man dhanna annahu la yansuru rasulahu wala awliyahu wa annahu yudilu al-batila idalatan mustamiratan fa hada qad dhanna dhannun qad dhanna billahi dhanna sawu. Ya, kemudian adapun ya mana wa yu'aqibullahu. Nah, terkadang Allah memberikan sanksi kepada mereka, kepada para sahabat. Semisal di mana? Di Uhud. Ya, di Uhud gimana? Sebagian sahabat yang ditugaskan di atas jangan turun sebelum ada instruksi turun dari Rasul. Mereka turun duluan. Kenapa? Karena melihat yang di bawah sudah menang, ngambil ghanimah. Maka mereka berkata satu sama lain, apa perkataan mereka yang terkenal? Al-ghanimah, ghanimah. Zuhara ashabukum fama tantadirun. Begitu. Teman-teman kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu? Ayo turun. Sebagian mengatakan jangan. Turunnya mereka ini dianggap sebagai maksiat, maka Allah menghukum mereka jadi kalah. Begitu juga di fase pertama peperangan Hunain, mereka mengatakan, oh kita ini banyak, kita ini banyak. Nah, karena keyakinan yang salah, hentakan pertama serangan suku Hunain yang jago panah membuat kocar kacir. Baru keyakinan lagi timbul, Allah menangkan. Gitu jadi. Fahata waqi'un, ini memang terjadi. Ya. Lakin namun barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tidak menolong rasulnya, para wali-walinya, ini berarti dan bahwasanya Allah ya akan mengganti dengan kebatilan dengan ya, pergantian yang terus-menerus, maka berarti dia telah menyangka berburuk sangka kepada Allah dengan buruk sangka. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tidak mengutus kepada hambanya, ya, wa anna Allah la yab'atsu ibadahu, Allah tidak memberikan utusan kepada hambanya dan Allah tidak memberikan membalas mereka atas amal mereka, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah. Ya, wa dhanna bihi adamal adl, dia menyangka bahwasanya Allah tidak berbuat adil di antara hambanya, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah. Dia menyangka bahwasanya itu semua adalah al-abas, sia-sia, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa man dhanna anna Allah la yab'ats rasulan, bahwasanya siapa yang menyangka Allah tidak mengutus rasul, tidak menurunkan kitab dan membiarkan manusia di atas akal-akalnya, ya, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian itqalu, ketika mereka berkata, "Ma anzalallahu ala basyarin min syai'." Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. "Qul man anzalal kitab," katakanlah kepada mereka, "Siapa yang menurunkan kitab ini, Taurat, alladzi ja'a bihi Musa," yang dibawa Musa. Allah mengkhitab orang Yahudi, mengajak dialog orang Yahudi yang mereka menyatakan, "Ma anzalallahu ala basyarin min syai'." Yahudi yang mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia apapun. Ya. Yuriduna ayyunkiru risalata Muhammadin sallallahu, mereka hendak mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu. Maka Allah Ta'ala berfirman ya di surah Al-An'am ayat 91. Ya. Qul man anzalal kitaba, katakanlah siapa yang menurunkan kitab, alladzi ja'a bihi Musa, yang dibawa oleh Musa. Nuran wa hudan wa linnas, yang merupakan cahaya, ya, yang merupakan cahaya dan juga petunjuk bagi manusia. Tajalunahu qawatis, namun kalian menjadikan kitab tersebut sebagai lembaran-lembaran kertas yang berceceran, tercerai-berai. Tubudunaha, ya, yang kalian yang apa yang kalian perlihatkan sebagiannya, wa tukhuna katsiran, dan sebagian yang mayoritas yang lain kalian sembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah. Ya, padahal kalian telah diajarkan apa yang kalian dan bapak-bapak kalian tidak mengetahui sebelumnya. Katakanlah Allah yang menurunkan. Maka mereka tidak bisa menjawab untuk mengatakan la. Ya, Allah tidak menurunkan kitab. Mereka enggak bisa mengatakan demikian la abadan. Berikutnya di matannya. Fahada, nah ini tadi sudah, maka ini adalah bentuk penafian terhadap ilmu Allah dan seterusnya. Kemudian qala al-musannif al-Maqrizi asy-Syafi'i rahimallahu taala, wa in dhanna annahu yasma'u wa yara lakin yahtaju ila man yali man yulayyinuhu wa yu'attifuhu alaihim faqad asaa bi ya bi afdali rabbih wa bi rabbih wa ihsanih wa sa'ati wujudih. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, itu bukan bi afdal ya, harusnya bi ifdal, bi ifdal, tapi sini bi afdal ya. Kalau di matan yang di Syekh Ar-Rajihi, mata di matannya di Syarah Fathur Rabil Hamid, bi ifdal bukan bi afdal. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, barang siapa yang menyangka bahwa Allah mendengar dan melihat. Ini enggak kayak tadi nih. Kalau tadi dia menyangka Allah tidak mendengar, tidak mengabulkan kecuali dengan perantara pihak ketiga yang akan mengabulkan doa dia. Nah, sekarang barang siapa yang menyangka bahwa Allah mendengar melihat, tapi Allah butuh kepada perantara. Ya. Yang akan melembutkan ya penyampaian kepadanya kepada Allah, maka berarti dia telah berburuk sangka kepada kemurahan karunia Allah, kebajikan dan luasnya ya, luasnya judihi kederma, luasnya pemberian Allah, kedermawanan. Fadal dibaca di sini. Ya. Siapa di sini yang baca? Sabit. Yulayyinuhu wa yu'attifuhu alaihim. Wabirrihi ya, bukan bukan Rabbih ya. Nah, terus wasaati alladzina yattakhiduna alwasaita bainahum wa bain Allahi yuqarribuhum ila Allahi wa yashfa'u lahum inna Allahi أبنائي ظنوا بالله ظنوا سوء ظنا وجعلوا علمه ورحمته بعباده وجعلوا سمعه وبصره وأنه يحتاج إلى المبلغين وجعلوا حقه على عباده ورحمته بعباده حتى يتوسطوا hatta maf'ul apa mansub bi'an mutmaratan hatta yatawassata. Nah, hatta yatawassata ahayun indahu mitla ma yatawassatu ahayun indal makhlukin wa yu'attibuhum ala man dhanna sawi billahi azza wa jalla min dhanni sawi azza wa jalla. Berikutnya kata Syekh mengenai siapa yang menyangka bahwa Allah mendengar, melihat, tapi Allah butuh kepada perantara yang akan melembutkan penyampaian kepada Allah. Berarti dia telah berburuk sangka terhadap kemurahan karunia Allah, kebajikan dan luasnya pemberian kedermawanan Allah SWT. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu orang-orang yang menjadikan perantara di antara mereka dan di antara Allah untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui perantara tadi, dan yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, berarti di mereka ini telah berburuk sangka kepada Allah, dan mereka berarti telah menentang ilmu Allah, rahmat Allah kepada para hamba. Mereka berarti telah menentang pendengaran dan penglihatan Allah, dan menyangka bahwasanya Allah membutuhkan kepada ya pihak ketiga yang akan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Berarti mereka telah menentang kelembutan Allah kepada para hambanya, rahmatnya kepada hambanya, hingga salah seorang ya hingga hatta yatawassata ahadun, hingga salah seorang menjadi fasilitator pihak ketiga indahu di sisi Allah. Ya seperti ya seseorang menjadi pihak ketiga di sisi di pihak makhluk. Nanti mereka yang akan melembutkan, membuat lembut, ya, membuat bagus doa mereka untuk disampaikan pada Allah. Maka ini adalah bentuk dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi, wa bil jumlati fa'adhamu dhunubi indallahi isa'atu dhon. Maka ringkasnya adalah dosa yang paling besar sisi Allah adalah buruk sangka kepada Allah. Wa lihada yatawa'adahum fi kitabihi fi isa'atu dhanni bihi a'zamu wa'idin. Maka oleh karena itulah Allah mengancam pelakunya dengan ancaman terbesar di dalam kitabnya atas sangkaan buruk sangka kepada Allah tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, adzanina billahi adzanina billahi dzannasau. Ya. Itu mereka berburuk sangka kepada Allah. Kemudian alaihim dairatus sau. Kemudian mereka mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Maka Allah melaknat mereka ya, atau memurkai mereka, dan ya Allah memurkai mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, dan Allah menyediakan untuk mereka ya jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, Pak Adri, tafadhal. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari mana tadi bacanya Pak Adri? Obil jumlah ya. Ringkasnya, dosa yang paling besar sisi Allah ialah buruk sangka pada Allah. Oleh karena itu Allah mengancam pelakunya dengan ancaman yang besar, yang paling besar dalam kitabnya atas dosa buruk sangka tadi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Zuyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawu wa kuntum qauman bura. Sungguh telah dibuat indah oleh setan di kalbu kalian, dan kalian menyangka dengan dugaan yang buruk, dan kalian adalah kaum yang ya bura, yang binasa. Kemudian di dalam surah Al-Fath Allah Ta'ala berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kemenangan pada engkau dengan kemenangan yang nyata. Yang dimaksud dengan Al-Fath di sini adalah perjanjian Hudaybiyah, dan Allah telah ya mentakbirkan, menyebutkan Al-Fath tersebut fathan aziman. Ya, Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, supaya Allah memberikan ampunan pada kalian, ya, kepada engkau atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, wa yutimma ni'matah, supaya Allah menyempurnakan nikmatnya alaih kepada engkau, wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan agar Allah memberikan hidayah pada engkau ke jalan yang lurus. Wa yansuruka Allahu nasran aziza, dan supaya Allah ya menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Hada ma'atahu Allahu li rasul, inilah yang Allah berikan pada Rasul sallallahu pada perjanjian Hudaybiyah, dan juga kepada kaum mukminin, yaitu para sahabat dan para sahabat Rasul. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Itu supaya Allah memasukkan ke orang-orang mukmin dan mukminat ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya. Yukaffiru anhum sayyi'atihim, supaya Allah menghapus segala kesalahan mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar sisi Allah. Kemudian summa dzakara al-munafiqin, kemudian Allah menyebutkan tentang kaum munafikun yang mereka berburuk sangka kepada Allah, maka Allah berfirman, yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Ya. Dan supaya Allah mengadab kaum munafik yang pria dan wanita, wal musyrikina wal musyrikat, kaum musyrikin yang pria dan musyrikah yang wanita, adzannina billahi dzanna sawu, yang mereka telah berburuk sangka kepada Allah. Ya. Alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Mana lagi tadi? Adzannina, yang mereka buruk sangka ya kepada Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyiapkan untuk mereka jahanam. Dan itu adalah sejajarnya tempat kembali. Ya. Maka kaum munafikun, mereka ialah yang telah berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak menolong rasulnya, bahwa Allah tidak menolong hamba-hambanya yang beriman, bahwa Allah tidak mengampuni mereka. Ya, wala yatafaddala alaihim, dan juga Allah tidak memberikan keutamaan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala mengadab mereka atas dugaan yang buruk ini, ya, sampai-sampai kaum musyrikin pada hari kiamat nanti berkata, Allah Ta'ala berfirman pada mereka, dalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzalikum dzannukum, yang demikian itu adalah dugaan-dugaan kalian, prasangka-prasangka kalian. Prasangka-prasangka kalian. Alladzi dzanantum bi rabbikum, yang telah kalian sangka terhadap Allah, terhadap Rabb kalian, ardakum, bahwasanya Allah akan membinasakan kalian. Ini buruk sangka. Fa asbahtum minal khasin, maka jadilah kalian orang-orang yang merugi. Al-kufar wa musyrikun, kaum kafir dan musyrik, mereka menyangka bahwasanya menduga Allah dengan dugaan yang buruk. Wa lidzalika saru fi jahannam yaumal qiyamah, maka jadilah mereka di hari kiamat nanti kelak. Nah, kemudian di matan berikutnya wa qala ta'ala an khalilihi Ibrahim, Allah taala berfirman tentang khalilnya Ibrahim alaihissalam, ifkan alihatan dunallahi turidun, apakah ifkan, Allah taala berfirman tentang khalilnya Ibrahim, ifkan itu kadzib, kedustaan, apakah kalian menghendaki kedustaan tuhan-tuhan selain Allah tadi? Maksudnya apa kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan yang bohong gitu. Fama dhannu bi rabbikum alamin. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka apakah dugaan kalian terhadap Rabb semesta alam? Ai fama dhannukum an yujazikum idza abattum ma'ahu ghairah. Maka apakah sangkaan kalian, dugaan kalian tentang balasan yang akan diberikan kepada Allah kepada kalian kalau kalian menyembah selain Allah? Wa dhanantum annahu yahtaju fil ittila'i wa ala dharuriyati ibadihi. Dan apa dugaan kalian, sangkaan kalian tadi kepada Allah, ya, yang kalian di sini menyangka bahwasanya Allah, ya, bahwasanya Allah itu apa namanya, ya, yujazikum, apa namanya, ya, Allah akan membiarkan kalian kalau kalian apa namanya beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Kalian menyangka bahwa Allah tidak butuh orang yang menjadi perantara, ya, atau misalnya wa danantum annahu yahtaju fil ittila' ala daruriyati ibadihi. Kalian menyangka bahwa Allah butuh kepada orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya gitu, ala daruriyati ibadih. Liman ya yakunu baban lil hawa'ij ilai wa nahwi dhalik. Yang demikian itu menjadi pintu bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, dan semisalnya jadi wasilah. Ya, Mirza. Anak berikutnya. Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim, apakah kalian lebih menginginkan kedustaan Tuhan-Tuhan selain Allah? Ya, maka madzunukum bi rabbil alamin, apa yang kalian duga kepada Allah Rabbul Alamin? Maka kaum musyrikun, mereka menyangka, ya, mereka berburuk sangka kepada Allah, di mana mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang man laisa lahu bisyai'un, yang enggak punya apa-apa. Ya, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, menyekutukan dalam hal ibadah. Maka mereka menyekutukan fa asyrakahu ma Allah. Mereka menyekutukan Allah, ya, bersekutu dengan sesuatu tadi di samping mereka beribadah juga kepada Allah. Maka Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, yang Ibrahim mengingkari mereka, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Ya, kenapa? Karena mereka beribadah kepada berhala. Qalu na'budu asnaman, ya, fanadhullu laha akifin. Kata mereka, kami beribadah kepada berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Qala hal yasma'unakum ittad'un. Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar kalian kalau ketika kalian berdoa kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrukum, bisa memberi manfaat pada kalian atau memberi mudarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, ya, kata mereka demikianlah kami mendapati nenek moyang kami, mereka melakukan ini. Ya, demikianlah. Kemudian falaisa lahum hujjatun illa taqlid. Ya, illa taqlid. Maka enggak punya hujjah kecuali cuma taqlid saja. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Ya, ifkan, apakah kepada kedustaan, yaitu kadziban kedustaan. Alihatan dunallahi turidun, ya, atau Tuhan selain Allah yang kalian inginkan. Famadzannukum bi rabbil alamin, maka bagaimana dengan dugaan kalian, ya, dugaan kalian terhadap Rabbul Alamin? Ya, ma huwa hadza adzan alladzi dzanantum bi rabbil alamin fa asyraka ma'ahu hadza al asnam. Yaitu apa dugaan kalian? Yaitu dugaan kalian terhadap Rabbul Alamin. Maka kalian malah menyekutukannya, ya, dengan berhala ini. Yaitu berhala ini adalah benda mati yang kurang, enggak mampu. Yaitu memiliki kelemahan. Ya, cukup dulu kali ya. Capek dulu. Es banget, ya. Saya dulu ada yang tak stop dulu.